نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر الإخوة رحمكم الله بارك الله فيكم. Tidak seperti biasanya pada kesempatan malam hari ini ana yang mengisi, namun dikarenakan besok malam insyaallah ada ini mau ke Sawangan dakwah di sana giliran, sehingga ya tukeran jadwal. Sehingga Ustaz Amir insyaallah besok malam ngisi besok malam. Dan kalau berjalan, maka dari kajian malam bisa jadi nanti di setiap pekannya ada yang tukeran jadwal. Tayib, karena gambaran dan rencananya setiap malam Senin itu kita mengadakan kajian di Naam, daerah Gantang ya, Kelurahan Gantang, Kecamatan Sawangan. Di sana alhamdulillah banyak dari para mu'alaf yang dulunya non-muslim ya kemudian masuk Islam seperti itu. Dan untuk pematerinya di sana kita sepakat untuk gantian. Dari yang sudah terbiasa ngisi. Sehingga sekali lagi mungkin kalau Allah Azza wa Jalla izinkan dan berikan pertolongan untuk bisa berjalan, maka bisa jadi di setiap pekannya itu ada satu malam yang bergantian jadwal dengan malam ya yang sebelumnya ataukah yang setelahnya sesuai dengan kesanggupan masing-masing dari asatidah tersebut. Sehingga untuk menghindari dari mungkin tidak tahu info dan semisalnya, ya minimal setiap malam itu bawa buku tulis, sehingga misalkan tidak bisa membawa kitab dari jadwal yang 6 diisi malam itu, dia bisa menulis dari pelajaran yang bisa didapat Naam pada buku yang dia bawa. Seperti itu. Naam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita seperti biasa akan membahas, mengkaji, mempelajari sebuah kitab karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang berjudul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'Anid Dawa'i Syafi ataukah Ad-Da' wa Ad-Dawa. Naam. Jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang menyembuhkan, obat yang mujarab. Ataukah dengan judul yang lain Ad-Da' wa Ad-Dawa', penyakit dan obatnya. Nah, pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ada satu perkara yang lebih mengkhawatirkan, yang lebih berbahaya, yang akan menimpa seseorang akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan, yakni ketika masa waktu-waktu dia sekarat, ihtidhar, ya, sedang koma, naam, hendak menghadap Allah Azza wa Jalla, lisannya tidak mampu untuk mengucapkan syahadat ataukah kalimat tauhid la ilaha illallah. Padahal waktu tersebut merupakan detik-detik dari yang dia sangat membutuhkan untuk lisannya bisa mengucapkan, ya, syahadat tauhid la ilaha illallah. Sehingga banyak terjadi dan didapati di tengah-tengah masyarakat ketika dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia malah mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak dibimbingkan, ya, ucapan-ucapan yang ngigau dan ngelantur dan semisalnya. Kemudian juga beliau menyebutkan kalau seandainya seorang hamba dalam keadaan sehat kuat, dia terkalahkan, mampu dikuasai oleh syaitan sehingga dia pun melakukan berbagai kemaksiatan dan dosa, maka bagaimana lagi kalau seandainya dia dalam kondisi sekarat, dalam kondisi sangat-sangat lemah. Tentu saja tidak bisa kita bayangkan bagaimana syaitan, ya, akan dengan mudah menguasai dia, akan dengan mudah untuk menggelincirkan manusia ini tadi. Nah, kemudian juga telah kita dengarkan terkait dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yakni melaksanakan sebuah amal ibadah ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan bimbingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Di kehidupan dunia ini akan Allah Azza wa Jalla kokohkan dengan ucapan naam, yani la ilaha illallah. Dengan pula Allah Azza wa Jalla kokohkan, ya, di akhiratnya. Sehingga semuanya itu tergantung dengan amal perbuatan masing-masing dari manusia. Tayyib. Kemudian kita masuk pada pasal yang baru. Al-ma'asi tu'mil qalba. Kemaksiatan-kemaksiatan akan membutakan kalbu. Kemaksiatan-kemaksiatan akan membutakan kalbu. Kata beliau, wa min 'uqubatiha annaha tu'mil qalba. Dan di antara akibat perbuatan maksiat, bahwasanya kemaksiatan itu akan membutakan kalbu. Fa illam tu'mihi adhafat basiratuhu walabud. Kalau seandainya kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak sampai menjadikan ya kalbunya buta, nah maka minimalnya adhafat basiratahu, akan menjadikan basirah penglihatan, pengetahuan ya dari kalbu seseorang adhafat, lemah ya, walabud, dan ini mesti tayyib. Kalau tidak sampai dibutakan mata hatinya, maka ya minimalnya kemaksiatan itu akan menjadikan mata hatinya lemah. Wa qad taqaddama bayanu annaha tud'ifuhu walabud. Dan telah lewat penjelasan di mana kemaksiatan-kemaksiatan melemahkan kalbu. Fa idza amiyal qalbu wa da'afa fatahu min ma'rifatil huda. Kalau seandainya mata kalbu seseorang, mata hatinya telah buta dan lemah, maka fatahu, akan luput darinya min ma'rifatil huda, untuk mengetahui petunjuk, untuk mengetahui ya hidayah, kebenaran. Nah, wa quwwatuhu wa quwwatihi 'ala tanfidhihi fi nafsi, dan juga akan luput darinya kekuatan kalbu untuk ya melaksanakan na'am, menggerakkan kalbu tersebut fi nafsihi, terkait dengan dirinya sendiri ya, wa fi ghairihi, apalagi terkait dengan orang lain. Na'am. Atau kalau kita baca wa quwwatuhu ya, berarti wa quwwatuhu 'ala tanfidhi fi nafsi wa fi ghairihi bihasabi dha'bi basirati wa quwwati. Kalau kita baca wa quwwatuhu berarti terjemahnya kekuatan kalbu dia untuk menggerakkan kalbunya terkait dengan dirinya ataukah orang lain, ini sesuai dengan ya lemahnya basirati wa quwwati. Basirah dia, ilmu dia, wa quwwatih, dan kekuatan dia. Nah, yang jelas kalau seandainya kalbu seseorang lemah, ya, kalbu seseorang buta, maka dia tidak bisa mengenal petunjuk. Ya, dia tidak mampu untuk melaksanakan hidayah tadi, melaksanakan petunjuk tersebut. Nah, baik petunjuk itu diaplikasikan untuk pribadinya, ataukah dia ya tularkan, dia sampaikan kepada orang lain, dia tidak mampu karena kalbunya sudah lemah. Fa innal kamal al insani madaruhu ala aslain. Maka sesungguhnya kesempurnaan manusia sumbernya cuman pada dua perkara. Ya, kesempurnaan manusia itu bersumber pada dua perkara. Yang pertama, ma'rifatil haqqi minal batil, mengetahui kebenaran dari kebatilan. Dia faham, dia tahu, dia menguasai, dia memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Nah, mana yang petunjuk, mana yang merupakan kesesatan. Ini pertama, ma'rifatul haqqi minal batil, mengetahui kebenaran dari kebatilan. Yang kedua, wa itharihi alaih, mendahulukan dan memberatkan kebenaran atas kebatilan. Mendahulukan atau menitik beratkan kebenaran daripada kebatilan. Kalau seandainya seseorang memiliki dua perkara tadi, padanya terkumpul dua perkara tadi, maka berarti dia dikatakan manusia yang sempurna. Yang pertama, dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, dia lebih memilih dan mengedepankan kebenaran daripada kebatilan. Sempurna dia. Nah, mau melangkah, dia faham ini hak, yang itu batil. Setelah itu dia pun berani dan dengan ya mantap melangkahkan kakinya, tujuan dan keinginannya, ya saya harus mendahulukan dan lebih memberatkan kebenaran daripada kebatilan. Berarti selamat, sempurna dia. Nah, wa ma tafawatat manazilul khalqi indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadainil amrain. Tidaklah ada perbedaan tingkatan-tingkatan manusia di sisi Allah Azza wa Jal fid dunya maupun di akhirat, kecuali terkait dengan kadar perbedaan tingkatan manusia pada dua perkara tadi. Nah, saya ulangi, tidak ada terjadi perbedaan derajat tingkat manusia di sisi Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat, kecuali sesuai dengan kadar bertingkat-tingkatnya derajat tadi pada manusia terkait dengan dua perkara yang telah kita dengar. Nah, ma'rifatul haqqi minal batil, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan itsari alaih, mendahulukan al-haq daripada kebatilan. Nah, wa ummalladzani asnallahu subhanahu ala anbiya'ihi bihima fi qawlihi ta'ala. Dan dengan dua perkara tadi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabinya pada firman Allah azza wa jalla dalam surat Shad ayat 45. Ya, dua perkara tadi, dengan itulah Allah Azza wa Jalla memuji, menyanjung, mengangkat nama dari para nabinya. Naam, seperti dalam surat Shad ayat 45. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa dzkur 'ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami, ingatlah Nabi Allah para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub. Tayyib. Indak Mas Ja'far. Jenengan nggih. Naam. Apa hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub? Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub. Apa hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub? Atau Nabi Yakub dengan Nabi Ibrahim? Yang kakek yang siapa? Nabi Ibrahim. Terus Nabi Yakub sebagai? Nabi Yakub sebagai? Kalau ada kakek berarti Nabi Yakub sebagai? Ayah. Berarti Nabi Yakub sebagai cucunya Nabi Ibrahim. Tayyib. Nah, itu Mas, Mas lupa namanya, Mas Hamzah kalau nggak salah. Gitu. Nah terus Nabi Ishaq terkait dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub apanya? Nabi Ishaq apanya Nabi Ibrahim dan apanya Nabi Yakub? Nggak tahu. Baik. Antum Mas. Ya hafal namanya. Tayyib. Nabi Ishaq putra Nabi Ibrahim gitu. Tayyib. Terus terkira. Iya, Nabi Ishaq ayahnya Nabi Yakub, masyaallah. Nah. Jadi kakek anak cucu dadi wong kabeh. Iya. Dadi menungso kabeh. Tayyib. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub semuanya nabi. Tayyib. Masyaallah. Nabi Ibrahim Abul Muwahhidin, ya termasuk dari Khalilullah. Ya. Punya anak, Naam, dikasih nama Ishaq. Beliau juga menjadi seorang nabi. Nabi Ishaq punya anak, Naam, dikasih nama Yakub. Yakub juga jadi nabi. Cucu, ayah, kakek semuanya jadi seorang nabi. Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nama lainnya Israel itu yang mana? Iskandar, bisik-bisik. Ah, Yakub, Taibarakalafi. Nah, jadi Yakub ini yang nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel ini anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Tayyib. Perhatikan. Wadhkur ibadana, dan ingatlah hamba-hambaku, hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq, Yakub. Nah, apa yang kita disuruh mengingatnya? Ulil aidi wal absor. Para nabi yang kakek, anak, cucu ini semua jadi nabi dikarenakan ulil aidi wal absor. Nah, apa maksud dari ulil aidi wal absor? Kita lihat penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala. Kalau letter leg gitu kan, aidi jamak dari yadun. Yadun itu artinya tangan, berarti mempunyai banyak tangan gitu ya. Kayak apa, ganisa atau apa yang banyak tangannya itu. Nah, wal absor, punya banyak mata, depan, kanan, kiri. Nah, bukan itu. Kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat tadi. Ulil aidi wal absor. Fal aidi, kata beliau, al quwa fi tanfidhil haqqi. Ya, yang memiliki kekuatan dalam melaksanakan al-haq tersebut, kebenaran tersebut. Ya, punya kekuatan untuk melaksanakan al-haq, punya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Nah, Ini satu, punya kekuatan. Tidak cuma punya kekuatan saja, ya. Namun wal absor. Apa itu yang dimaksud dengan al absor? Ai al basairu fid din. Memiliki wawasan, pengetahuan, dalam bahasa kita ilmu agama, punya ilmu agama seperti itu. Jadi punya kekuatan, ya, kemudian punya ilmu agama. Jadikan satu sudah. Nah, jadi menungsoan itu ya. Tayyib. Jadi seorang yang bagus. Jadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya kekuatan, punya ilmu agama. Dalam bahasa kita di duit ya di ilmu kan itu. Nah. Kata beliau, fawasafahum bikamali idrakil haqqi wa kamali tanfidhi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dengan kesempurnaan idrakil haqqi dalam mengetahui kebenaran, ya, yakni punya ilmu agama, wa kamali tanfidhi, dan sempurna dalam melaksanakan dari kebenaran tersebut. Punya ilmu agama, mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, naam, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu untuk melaksanakan kebenaran tersebut dan juga naam mendakwahkannya. Tayyib. Ini tadi al-aidi wal absar. Wa anqasama an-nasu fi hadzal maqam arba'at aqsam. Dan manusia terkait dengan pembahasan ini tadi, kekuatan dan ilmu agama, manusia terbagi menjadi empat macam, empat golongan. Fahaulai ashraful aqsam minal khalqi wa akramuhum 'ala Allah. Maka jenis yang pertama mereka ini yang memiliki kekuatan dan juga memiliki ilmu agama, mereka itu adalah ashraful aqsam. Jenis yang pertama, bagian yang pertama, yakni ya bagian atau jenis tingkatan yang paling mulia. Minal khalqi, dari kalangan makhluk. Wa akramuhum 'ala Allah, dan mereka yang paling mulia di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Nah, punya kekuatan, punya ilmu agama. Nah, tingkatan yang nomor dua, al-qismu tsani, tingkatan yang nomor dua, aksu haula, kebalikan dari yang pertama tadi. Nah, saya ulangi, yang pertama punya kekuatan, punya ilmu agama. Kalau kebalikannya, berarti man la basirata lahu fid din wa la quwwata ala tanfidzil haqqi. Yorandi ilmu, yorandi bondo. Tidak punya ilmu agama, tidak punya kekuatan. Ya, enggak punya pamor, enggak punya kekuatan. Tayyib. Dua-duanya enggak punya. Siapakah mereka? Wa hum aktsaru hadzal khalqi. Mereka inilah mayoritas dari manusia ini. Jadi mayoritas dari manusia ini tidak punya ilmu agama, juga tidak memiliki ya kekuatan, kemampuan. Naam. Alladzina ru'yatuhum qadal 'uyun wa hamal arwah. Di mana pendapat-pendapat mereka ya qadal 'uyun, menjadikan pandangan-pandangan itu ya apa ya kotor, kemudian nah kalau bahasa Jawanya ya sepet gitulah ya, nah tidak nyaman gitu pandangannya. Wa hamal arwah, menjadikan jiwa-jiwa ini apa namanya itu terpanggang, ataukah apa namanya itu gerah gitu. Nah, selanjutnya wasaqamal qulub, menjadikan kalbu-kalbu sakit. Yudayyiquna ad-diyar, mereka menjadikan rumah-rumah tempat tinggal, ya, kampung halaman menjadi sempit. Nah, wa yaghluna al-as'ar, mereka meninggikan. Nah, wala alam kalau dari sa'arun itu ya harga. Nah, meninggikan harga-harga. Tayyib. Tepatnya wala alam. Wala yustafadu bisuhbatihim illal 'ar wasyanar. Tidak ada faedah manfaat berteman duduk bareng jejer dengan mereka kecuali ya al-'ar celah, wasyanar cacat. Jadi kalau kumpul dengan mereka itu ya tidak lepas dari jelek dan jelek, kan itu. Enggak ada kebaikannya. Ima celah wa ima cacat. Nah, sudah tidak punya ilmu agama, juga tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Nah, ya enggak karuan. Bicaranya ya, ya seperti itu. Perbuatannya ya, ya seperti itu. Orang yang tidak punya kemampuan, ya tidak punya kekuatan, juga tidak punya naam ilmu agama. Kebalikan dari yang pertama tadi. Nah, dalam bahasa lainnya, ya senantiasa ajak bubrah itulah. Nah, dituruti bubrah, rati turuti ya bubrahan itu ya. Nah, wajar randi ilmu, randi kekuatan. Al-qismu thalith, jenis yang ketiga, man lahu basirah bil haqqi wa ma'rifatu bihi, memiliki ilmu agama wa ma'rifatu bihi, dan juga menguasai, memiliki dan menguasai ilmu agama, lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu ala tanfidhihi wala da'wah ilaih, akan tapi dia lemah, tidak memiliki kekuatan untuk mengamalkan, melaksanakan, merealisasikan kebenaran tersebut, wala da'wah ilaih, juga tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk mendakwahkannya, mengajarkannya. Wa hadha halul mu'min ad-dha'if, dan ini keadaan dari orang mukmin yang lemah. Ya, orang beriman itu kan dia punya ilmu agama. Dia punya ilmu agama. Dia faham dan menguasai naam agama ini karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Namun dia tidak bisa melaksanakan sepenuhnya dari ilmu yang dia miliki, tayyib, dengan pula mendakwahkannya, sehingga dia orang mukmin yang lemah. Wal mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minhu, dan seorang mukmin yang kuat, ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan barusan orang mukmin namun lemah. Ya, berarti jenis yang pertama itu al-mu'minul qawi. Ya, jenis yang pertama itu al-mu'minul qawi, punya ilmu agama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, qawi, punya kekuatan. Ahabu na'am khairun wa ahabu ilallahi Azza wa Jalla, lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis yang ketiga ini, ya, punya ilmu agama, beriman, namun tidak memiliki kekuatan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa fi kullin khair, pada masing-masingnya, ya, ada kebaikan. Yang lemah ini tadi, tetap dia lebih baik daripada yang kedua tadi. Kan yang kedua, blas, enggak ada iman, enggak ada ilmu padanya, enggak ada kekuatan. Kalau di sini mending, meskipun enggak ada kekuatan, tapi punya ilmu agama. Kan gitu, mending. Sekarang jenis yang keempat. Al-qismur rabi', man lahu quwwah wa himmah wa azimah, yang memiliki kekuatan, memiliki perhatian, dan memiliki tekad. Ya, punya kekuatan, punya perhatian, perhatian lebih, dan punya tekad. Naam. Lakinnahu dha'iful basirah fid din. Akan tapi orang ini lemah ilmu agamanya. Ya. Punya kekuatan tapi ilmu agamanya lemah. La yakadu yumayyizu baina awliya'ir rahmani wa awliya'i syaitan. Hampir-hampir dia tidak bisa membedakan antara wali-wali Allah Azza wa Jalla dengan wali-wali syaitan. Mana yang baik, mana yang jelek, mana yang soleh, mana yang toleh. Naam, semuanya dia anggap sama. Semuanya ya dianggap naam imbang dan sejajar. Tidak ada perbedaan antara wali-wali Allah Azza wa Jalla dengan wali-wali syaitan. Sama di sisi dia. Naam. Bal yahsabu kulla sauda tamrah. Bahkan dia mengira dan menyangka setiap yang hitam itu kurma. Langsing hitam itu kurma kan itu. Orang andel ijibono kan itu. Ya. Wa kulla baydha syahma. Setiap yang putih itu pasti lemak kan itu. Enggak percaya coba saja. Nah, padahal kalau dicoba salah, oh iya, sorry, afwan kan itu, afwan. Ya. Nah. Jadi adu otot tokan itu ilmu nerawono neng ngeyelan itu. Nah, yakin teman, ternyata salah. Afwan kan itu. Nah, yahsibul waram syahman. Dia mengira setiap yang bengkak, kencur-kencur, rodo apa namanya itu agak besar dikit, wah ini lemak kan itu. Wadawaun nafi saman. Dia mengira, ya menyangka obat yang bermanfaat itu racun. Nah, obat yang bermanfaat, ya dia yakini sebagai racun. Ini salah. Nah, sesuatu yang salah di sisi dia. Punya kekuatan, punya naam, perhatian lebih, punya tekad, tapi naam lemah ilmu agamanya. Tayyib. Akhirnya ya serampangan. Nah, tidak terarah dan tidak terbimbing. Nah, terkait dengan apa yang dia perbuat. Akhirnya ya ini meraba-raba tadi. Nah, setelah meraba, oh ini kok hitam ya, berarti kurma. Oh ini kok putih ya, oh berarti lemak. Oh ini kok gede, terus empuk, wah berarti lemak juga. Nah, ini obat, ya kok obat. Ini suatu pahit, wah berarti racun gitu. Padahal ya cinten gitu. Apa dong gandulan itu ya. Nah, maunian gitu. Semuanya pahit. Tapi ternyata obat gitu. Kumis kucing pahit, brontong wali pahit. Tapi Masya Allah, yang pahit-pahit bisa jadi obat. Nah. Walaysa fi haulai man yasluhu lil imama fid din wala huwa maudi'un laha siwal qismil awwal. Tidak ada dari semuanya yang telah disebutkan tadi, 1, 2, 3, dan 4, yang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin ya dalam agama Islam ini, wala huwa maudi'un laha, atau layak untuk dijadikan sebagai pemimpin dalam agama ini, kecuali jenis yang pertama saja. Ya, kecuali yang pertama saja. Ya, kuat, memiliki kekuatan, ya kuat ilmunya, nah kuat kemampuannya, kuat ilmu agamanya. Dengan itu dia akan bisa melaksanakan naam sesuai dengan syariat, dan ketika dia melangkah naam tidak asal-asalan, juga tidak raba-meraba. Naam. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Nah, jadi kata beliau, tidak ada dari empat kelompok tadi yang layak untuk menjadi seorang pemimpin dalam agama Islam ini, ataukah layak untuk dikatakan sebagai pemimpin kecuali jenis yang pertama, yang punya kemampuan, kekuatan, dan punya ilmu agama. Kata beliau, qala Allah ta'ala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka hamba manusia a'immah, ya, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk, mengajarkan, mendakwahkan al-haq, kebenaran kepada orang lain dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Atau bisa juga mereka berpetunjuk dengan wahyu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka itu mampu bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Fa akhbarallahu subhanahu anna bisabri wal yaqin nalu al imamata fid din. Dalam ayat ini As-Sajdah 24, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya dengan kesabaran dan dengan yakin mereka bisa menjadi seorang pemimpin dalam agama ini. Wa haula'i humul ladzina istasnahumullahu subhanahu min jumlatil khasirin. Dan mereka pula yang Allah Azza wa Jalla kecualikan dari sederetan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang sabar, yang yakin, dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla dari ya golongan orang-orang yang rugi. Wa aqsama bil 'asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa, alladhi huwa zamanu sa'il khasirin war rabihin. Di mana ya waktu, masa itulah sesuatu yang orang-orang untung ataupun rugi beramal, berbuat dan berusaha di situ. Nah, ala anna man adahum fahuwa minal khasirin. Selain yang Allah Azza wa Jalla kecualikan ini, mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapakah yang dimaksud? Yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla bukan termasuk dari orang-orang yang rugi. Dengan kesabaran dan keyakinan yang ada pada mereka, faqala ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Naam. Illa alladhina amanu, kecuali yang pertama orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, yang kedua orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, orang-orang yang saling mewasiati dengan kebenaran. Ya, wasiat mewasiati, nasihat menasihati dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati dengan kesabaran. Sabar ya, dadi wong Islam tuh kecobaannya ya, kokohlah di atas agama Islam ini. Naam, sabar. Naam, hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Sabar misalnya, bil haqqi was bis sabr. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa lam yaktafi minhum bima'rifatil haqqi wa sabri alaihi. Terkait dengan surat Al-Asr barusan, tidak cukup ya seseorang mengetahui kebenaran. Tidak cukup seseorang mampu bersabar di atas kebenaran. Ya, ada seseorang dia sudah tahu kebenaran, al-haq telah dia ketahui. Dia mampu bersabar dalam menjalankan kebenaran al-haq tersebut. Ya, ini tidak cukup. Hatta yusi ba'dahum ba'dah. Ya. Namun harus adanya saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati antara yang satu dengan yang lainnya. Wa yursyidu ilaih, saling memberikan arahan, dorongan, bimbingan untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Wa yahudduhu alaih, nah, memberikan dorongan untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Ya, jadi di samping diri-diri mereka soleh, tapi juga harus menjadikan yang ada di kanan kirinya itu juga soleh, kan gitu. Bukan soleh jenenge tok, tapi soleh betul-betul, ya, luar dalam, kan gitu. Betul-betul naam amal perbuatannya taib dan hatinya soleh. Nah, sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dengan dua perkara yang disebutkan pada ayat yang terakhir, ya, ayat yang ketiga, dengan dua perkara, pertama dengan iman dan amal soleh, maka seseorang selamat. Dan dengan dua berikutnya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, maka seseorang menyelamatkan orang lain. Jadi dirinya selamat, namun juga menyelamatkan orang lain. Jadinya enam sempurna. Kalau cuman beriman dan beramal soleh, dia mengetahui kebenaran, dia juga mampu melaksanakan, namun dia tidak tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ya tetap kurang. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla melaknat, ya, membinasakan Bani Israel, ya, dengan sebab tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang-orang soleh di situ, namun dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla secara menyeluruh. Azab atau murka dari Allah Azza wa Jalla menimpa negeri tersebut secara menyeluruh. Nah, yang fasik, yang berbuat maksiat, binasa. Demikian pula yang soleh juga ikut binasa. Tidak kemudian pilih-pilih. Ya. Semuanya dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dunia. Yang soleh juga dibinasakan, ya, dengan sebab mereka tidak mau atau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa kita sekarang, tidak mau tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, yang penting saya selamat, ya, yang penting saya punya ilmu, saya beramal soleh, sudah, yang lain terserah. Ini enggak bisa. Jadi harus di samping kita bagus, kita juga harus memperbagus, ya, orang lain. Nah, kata beliau selanjutnya, wa idza kana man ada haula'i khasiran. Kalau seandainya selain dari empat tadi, kecuali orang beriman, beramal soleh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kalau selain dari empat perkara barusan, ya, semuanya itu rugi, fa ma'lum annal ma'asi, maka perkara yang sangat jelas bahwa kemaksiatan-kemaksiatan, wadzunub dan perbuatan-perbuatan dosa, tu'mi basiratal qalbi, akan menjadikan, ya, pandangan basirah kalbu seseorang buta. Fala yudrikul haqqa kama yanbaghi, sehingga tidak bisa menangkap, tidak bisa mencerna kebenaran sebagaimana mestinya. Nah, wa tad'ifu quwwatahu, dan kemaksiatan itu akan melemahkan kekuatan kalbunya, wa azimatahu, dan juga melemahkan semangat, ya, dari kalbunya atau tekad dari kalbunya. Fala yasbiru alaih, sehingga ketika sudah lemah akhirnya tidak mampu bersabar. Wis bubrah wae anita. Dah karuan anita. Nah, udah sabar gitu. Sudah lemah, tidak ada tekad, tidak ada kemampuan, akhirnya tidak sabar. Ya. bertahap berturut-turut saling terkait. Bal qad yatawaradu 'alal qalbi, bahkan bertubi-tubi akan menimpa kalbu manusia, hatta yan'akisa idrakuhu kama yan'akisu sayruhu, sehingga akan terbalik ya gaya pikir, gaya tangkap dari kalbu seseorang. Naam, sebagaimana perjalanan kalbu dia pun terbalik, sehingga dia melihat fayudrikul batila haqqan, dia pun melihat yang batil itu malah kebenaran, ya wal haqqo batilan, dia melihat yang benar itu malah suatu kebatilan. Kalau kacamata kebalik insyaallah masih bisa untuk lihat, ya Pak Salman ya, dibalik masih bisa lihat Pak ya, tapi kalau ini kalbu sudah kebalik, naudzubillah, yang baik dipandang jelek, yang jelek dipandang baik, yang teman dikira musuh, yang musuh dikira teman. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah, disebabkan perbuatan maksiat dan dosa. Naam. Kata beliau selanjutnya, wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan, dia juga akan memandang sesuatu yang baik itu adalah yang mungkar, dan yang mungkar adalah sesuatu yang baik. Fayantaki sufi sayrihi, akhirnya dia pun terpelanting dalam berjalan mengarungi samudra. Naam, tercebur. Naam. Wa yarji'u an safarihi ila Allah wa daril akhirah, akhirnya dia pun kembali belok berbalik arah dari perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla dan perjalanan menuju kehidupan akhirat, ila safarihi ila mustaqarrin nufus wal mubtilah. Ya, dia belokkan arah langkahnya, arah lajunya menuju perjalanan ya jiwa yang jelek, jiwa yang rusak, jiwa yang salah. Allati radiyat bil hayati dunya, kemudian dia pun rela dengan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia. Wa tma'annat biha, tenang, nyaman dengan kehidupan dunia. Wa ghafalat anillahi wa ayati, kemudian akhirnya lalai dari Allah Azza wa Jalla, lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarakatil isti'dada liliqa'i, kemudian kalbu tersebut meninggalkan untuk bersiap-siap berjumpa menghadap Allah Azza wa Jalla. Walau lam yakun fi 'uqubatil dhunub, kalau seandainya tidak ada balasan dan hukuman untuk perbuatan dosa dan kemaksiatan, illa hadhil 'uqubah wahdaha, kecuali satu balasan ini saja, yakni berbalik ya gaya pandang apa namanya itu kalbunya, lakana da'iyah ila tarkiha wal bu'da minha, niscaya sungguh ini sudah sangat-sangat cukup untuk seseorang itu mau meninggalkan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dengan pula perbuatan-perbuatan dosa. Wallahul musta'an wa 'alaihi tiklan. Na'am, walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.